Kalau semua dimanapun Anda berada, baiklah kita akan membacakan pertanyaan Anda. Dan sebelumnya, assalamualaikum dokter. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, sudah siap untuk menjawab pertanyaan dok ya? Iya. Iya, baik. Agak kurang jelas ke sini suaranya. Iya, insya Allah. Ya sebentar. Ya dok, sebentar. Insya Allah siap untuk tanya jawab dok ya? Iya, betul, silakan. Ya. Bismillah. Pertama dok, apakah kalau makan malam dimulai jam 5 sampai jam 6 sore termasuk menunda makan malam atau termasuk makan malam? Iya. Kalau berpedoman merujuk pada penelitian ini, memang kembalinya adalah jam biologis. Kembalinya kepada jam biologis. Sebetulnya kan ketika matahari sudah, katakan batasan asar itu kan matahari sudah mulai tergelincir, ingin terbenam begitu ya. Iya dok. Secara jam biologis sudah bisa dikategorikan sebagai itu. Apalagi kemudian ketika kita merujuknya pada jarak dengan waktu tidur, misalnya waktu tidurnya jam 8, berarti jam 5 itu sudah bisa dilakukan makan malam dan itu tergolong yang aman. Dan kelihatannya tidak sedikit sih ya, artinya masyarakat yang tidur di jam-jam 8 misalnya seperti itu, mungkin terutama yang usia sudah, dan pada sepanjang yang dipegang secara umum, bergesernya matahari terutama batasan, kalau dari sisi waktu yang kita misalnya kita acu waktu-waktu sholat begitu ya, tergelincirnya matahari menuju waktu terbenam itu sudah mulai bisa dikategorikan masuk ke dalam level malam. Jadi makan pada jam-jam itu dianggap cukup untuk masuk kategori makan malam. Hanya saja kan kembalinya tadi jam biologis itu, artinya jangan sampai, mungkin ini yang nanti mungkin bisa mengacaukan. Yeah. Jangan sampai misalnya makan jam 5, tidur jam 8, jam 12 bangun, kemudian makan lagi, setelah makan lagi jam ngemil katakanlah jam 12 gitu ya, jam 8 tidur 4 jam tidur, kemudian jam 12 malam tiba-tiba ya memang artinya polanya kemudian terbangun dan ngemil, tidak lama dari ngemil tidur lagi. Nah, itu yang harus hati-hati begitu ya. Jadi diusahakan memang ketika jarak itu sudah lebih dari 2 jam, karena siklus fisiologis pencernaan itu kan rata-rata antara 4 sampai 5 jam mulai dicerna begitu ya. Mulai pencernaan itu mulai berfungsi, apa yang dimakan itu terdeposit ke jaringan-jaringan sekitar begitu. Sehingga diupayakan ketika tidurnya jam 8 dengan asumsi makan jam 5 misalnya begitu, jangan sampai jam 12 atau jam setengah malam itu bangun kemudian ngemil di situ. Kalaupun bangun membutuhkan asupan, maka cairan saja minum, itu batas yang, tapi tidak memasukkan makanan. Artinya kita ketemu makan lagi di pagi hari pada saat sarapan. Mungkin seperti itu yang polanya cenderung lebih terhindar dari resiko. Wallahualam. Iya dok. Berikutnya pertanyaannya, bismillah, maaf dokter izin bertanya, apakah ada resikonya jika kita pergi ke antar provinsi naik pesawat membawa anak balita di masa wabah pandemi ini, dikarenakan ada keperluan yang mendesak sekali? Atas jawaban dokter, saya ucapkan jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Sebetulnya tanpa suasana pandemi pun bepergian antar provinsi pada anak balita tetap berisiko ya, terutama yang kadang-kadang tidak disadari itu, apalagi ketika misalnya sejak dari rumah sampai nanti pesawat itu landing, pesawat itu mendarat di tujuan, sampai ke tempat tujuan gitu, semuanya dilewati dalam suasana ruangan ber-AC, artinya keluar dari rumah mobilnya ber-AC. pindah dari mobil ke pesawat, pesawatnya ber-AC gitu, turun dari pesawat ke mobil lagi ber-AC. Nah ini penggunaan alat pendingin ini yang seringkali menimbulkan dehidrasi tak kentara, terutama pada anak-anak begitu. Itu yang kemudian harus hati-hati. Jadi tidak dalam masa pandemi saja, risiko-risiko terutama yang harus dikhawatirkan dehidrasi. Ketika dehidrasi ini meskipun dalam kategori ringan itu terjadi, nutrisi tidak tercukupi dengan baik, kecenderungan katakan sebagai belum lama salah satu pembelajaran Ustadz kita, Ustadz Hilmi Hafizahumullah, bahwa yang namanya perjalanan itu kan siksaan begitu ya. Jadi dalam keadaan tidak pandemi pun penurunan daya tahan tubuh itu amat sangat mungkin terjadi, terutama pada balita. Apalagi perjalanan terbayang ya, antar provinsi, meskipun pesawat cenderung waktunya lebih singkat, tapi kan antar provinsi begitu, ada kultur lingkungan yang berbeda. Apalagi terlebih lagi ketika pandemi gitu. Itu kan dengan menurunnya daya tahan tubuh yang kemudian tidak disadari, berhadapan pada situasi lingkungan yang punya potensi untuk menularkan suatu jenis penyakit yang sedang mewabah begitu. Jadi tetap resiko itu tetap tinggi. Jadi saran saya dipertimbangkan kembali, kalau memungkinkan, katakan misalnya terpaksa harus pergi mendesak, ya mungkin salah satu di antara orang tuanya saja, misal misalnya ayahnya misalnya yang mewakili seperti itu. Sebab yeah, bagaimanapun juga sepanjang yang saya lihat resiko pada balitanya ini, yang jangan sampai di tempat tujuan yang niatnya ibaratnya niatnya silaturahmi dalam keadaan fit, malah justru dibebankan naudzubillah gitu pada musibah yang karena tadi. Sebetulnya nyambungnya adalah ada terjadinya dehidrasi yang tak kentara, berkecenderungan menurunkan daya tahan tubuh. Nah ketika daya tahan tubuh yang turun ini, kemudian peluang untuk tertular itu jauh lebih besar. Ya dok. Ya. Berikutnya dokter, pertanyaan berikutnya. Ya. Kapankah waktu terbaik atau jam terbaik untuk makan malam? Ya. Ya dok. Kapankah? Kembalinya ke jam biologis, kembalinya ke jam biologis masing-masing. Artinya ketika misalnya, umumnya yang jadi pegangan bagi orang dewasa usia 18 tahun sampai sebelum lansia lah ya, misalnya 55 tahun tidur 4 sampai 5 jam itu sudah dianggap cukup. Tidur 4 sampai 5 jam itu sudah dianggap cukup. Sehingga asumsinya ketika misalnya sholat malamnya dilakukan jam 3:30, dikurangi 5 jam lah misalnya, dikurangi 5 jam berarti jam 10:30 mungkin sekitar itu ya, jam 10:30 malam gitu, jam antara jam 10 sampai jam 11 itu saatnya waktunya tidur. Yang kalau mau aman dan selamat bicara fisiologis tubuh, bicara siklus alat-alat sistem pencernaan kita, maka 4 jam. Artinya ketika jam 10 misalnya kita asumsikan pola tidur malam kita, maka jam 6 persis itu sesudah maghrib itu yang ideal. Artinya dengan jalur sesudah maghrib kita makan malam, kita akan memulai tidur di antara jam 10 sampai jam 11 malam, kemudian 4 sampai 5 jam sebelum subuh kita sudah bangun. Itu pola seperti itu yang saya cenderung untuk merekomendasikan, terutama bagi dewasa usia 17 sampai 55 tahun. Sebetulnya sebelum prapubertas bergeser kecukupan waktu tidur itu antara 6 sampai 7 jam. Pada masa balita dan anak-anak bisa sampai 7 sampai 9 jam, sampai 10 jam seperti itu. Lansia itu juga kembalinya ke 6 sampai 7 jam. Jadi waktu tidurnya mungkin bisa lebih maju jam 9 dan waktu makannya bisa di jam 5, kurang lebih seperti itu. Wallahualam. Berikutnya dokter, bismillah. Pak dokter, ya. Setiap malam mau tidur telapak kaki seperti mau kesemutan. Jadi sulit untuk tidur. Ya, jadi sulit untuk tidur dan tidur menjadi tidak nyenyak. Dikit-dikit bangun, jika dipijat telapak kaki saya tersebut terasa enak. apakah ini peredaran darah saya tidak lancar atau tanda-tanda sakit? Apakah tanda-tanda sakit apakah ya? Dan bagaimanakah solusinya, dokter? Ya, pertama mungkin yang perlu dilengkapi usia dulu ya, usia katakanlah saya asumsikan usia dewasa di atas 30 tahun. Ketika usia dewasa di atas 30 tahun ditunjang juga dengan berat badan. IMT, kita kembali ke IMT, apakah IMT-nya termasuk indeks massa tubuhnya termasuk kategori normal atau termasuk kategori yang berlebih? Kalau termasuk kategori yang berlebih, peluang terjadinya penumpukan endapan-endapan dari pembuluh darahnya terutama di area yang terbawah itu bisa jadi. Kalau misalnya ini terjadinya sudah sering dan berulang dalam jangka waktu lama, biasanya saya umumnya kita berpedoman pegangan ketika lebih dari 3 bulan berulang hampir tiap hari begitu. Nah, memang kan kita tidak bisa memvonis tanpa pemeriksaan penunjang. Saran saya yang bersangkutan melakukan melengkapi dengan pemeriksaan penunjang. Lihat profil darah lengkapnya, nanti bisa ke laboratorium begitu ya, profil darah lengkapnya, kemudian profil lemaknya, kemudian setelah profil lemaknya profil fungsi jantungnya, termasuk pemeriksaan EKG penunjang seperti itu. Dengan pemeriksaan EKG itu kita memfokuskannya dalam situasi seperti ini kedua organ besar biasanya, apakah jantung atau di livernya misalnya seperti itu. Kalau misalnya melihat kesemutannya sih itu juga bisa jadi salah satu tanda, apalagi di malam hari begitu ya. Salah satu tanda juga yang ke arah bagaimana kadar gula darahnya, bisa jadi kadar gula darahnya khawatir juga berlebih seperti itu. Jadi ketika misalnya data awalnya adalah misalnya dewasa di atas usia 30 tahun, katakan misalnya di atas usia 30 tahun ini sudah terjadi berulang lebih dari 3 bulan hampir setiap hari begitu ya, IMT-nya cenderung ke dalam IMT kelompok IMT yang berat badan berlebih gitu, kemudian dengan berpegang pada ini, maka perlu ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium. Ketika pemeriksaan laboratoriumnya mendukung, nanti kita bisa lihat tuh ke arah mana. Tapi biasanya ketika pemeriksaan penunjangnya tidak mendukung, maka keumuman ini karena faktor mekanik, yang artinya pembebanan berlebih ketika aktivitasnya, kemudian pembuluh darah di beberapa tempat terutama di bawah itu menjadi tidak lancar. Dan biasanya kalau hanya sebab begitu, pemijatan memang cukup efektif lah, pemijatan itu cukup. Cuman kalau saran saya, sebelum dimanipulasi macam-macam, kalau memang tadi paling tidak tiga tadi sudah berlangsung lama dan berat badan dan yang lain-lainnya itu pendukung, data pendukungnya sudah masuk, saran saya laboratorium dulu itu menjadi petunjuk yang cukup berarti untuk tindak lanjut berikutnya, daripada melakukan manipulasi awal dengan anggapan tidak ada apa-apa dengan organ-organ pentingnya, ternyata di belakang hari naudzubillah gitu ya, jangan sampai kecolongan. Ya. Usianya 39 dan berat badannya 58, dokter. Usia 39 dan berat badan 58, tinggi. Tinggi belum. Kalau dari berat badan mungkin kelihatannya tidak terlalu gemuk ya berarti ya. Yeah. Nah, berat kalau 39 di atas 35 tahun itu resiko beberapa organ vital juga masih mungkin ada. Tapi kalau dengan IMT yang segitu, saya berkecenderungan mungkin saya agak ininya marah, dugaan saya karena faktor mekanik saja pembebanan berlebih pada saat sebelum mulai fase tidurnya di aktivitas di siang hari seperti itu ya, melakukan aktivitas. Nah, itu artinya diperhatikan saja kalau misalnya ada pembebanan berlebih seperti itu, mungkin kelihatannya memang sebelum masuk ke tidur itu diperlukan semacam apa ya, gerakan-gerakan tubuh, olahraga ringan untuk melancarkan beberapa area di pembuluh darah yang cenderung terjepit, artinya tertekan oleh penumpukan-penumpukan asam laktat dari otot-otot yang sebelumnya terlalu lelah, seperti itu. Otot yang terlalu lelah itu kan kemudian tidak dilakukan pelemasan, dengan itu cenderung bisa menekan beberapa pembuluh darah. Nah, pada saat itulah kesemutan itu bisa terjadi. Nah, tapi tetap kalau saran saya, karena sudah di atas 35 tahun dan tadi kalau ini sudah berlangsung lama dan panjang, ya tidak ada salahnya sih kalau misalnya memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagai petunjuk berikutnya yang untuk semakin menguatkan kita begitu. Kalaupun tidak ternyata semuanya normal, kan alhamdulillah wa ni'mah gitu. Berarti memang betul-betul faktor mekanik dari penekanan di beberapa area pembuluh darah oleh tumpukan-tumpukan asam laktat di otot. Allah alam. Iya. Baik, dok, berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dokter dan penyiar selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Mau tanya, dokter? Amin. Maaf, di luar tema, bagaimanakah metode perawatan anak yang susah makan dan susah tidur siang? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, dari pendengar kita, Masya Allah. Ya, anak susah makan. Ya, susah makan dan susah tidur siang. Ya, ini kayaknya problem hampir setiap orang tua begitu ya. Yeah. Mulai dari susah makan dulu lah, dari susah makan dulu. Sepanjang rujukan yang beberapa kali saya baca, memang belum ada bukti yang kuat bahwa pemberian suplemen itu bisa merangsang nafsu makan anak. Belum ada mendukung ke arah sana. Justru penyajian, cara-cara menyajikan makanan, teknik pendekatan, bagaimana bagaimana merangsang anak untuk suka terhadap makanan. Kalau sebetulnya kan dalam usia-usia seperti ini pada anak, jumlah itu artinya jumlah jangan dijadikan target begitu. Sebetulnya frekuensi yang harusnya menjadikan target. Artinya ketika menyajikan dalam jumlah yang kecil, mungkin itu akan jauh lebih efektif, karena artinya tidak ada beban untuk menghabiskan gitu kan. Pendefinisian susah itu bisa jadi juga karena mungkin misalnya menyediakan dalam jumlah yang mungkin porsinya cenderung dianggap sebagai porsi ideal bagi anaknya, padahal sebetulnya dari sisi anak porsi segitu sudah kebanyakan. Makanya kalau saya sih lebih condongnya memfokuskannya tidak kepada jumlah. Mulailah dari jumlah yang kecil. Katakan misalnya yang paling kecil saja, umpamanya 3 suapan begitu ya. Kita targetkan 3 suapan sekali sesi, tapi jarak antara satu sesi dengan sesi berikutnya jangan terlalu jauh. Misalnya setiap 2 jam kita coba dengan 3 suapan misalnya. Setiap 2 jam kita coba dengan 3 suapan. Itu yang mungkin salah satu trik yang pernah saya dapatkan. Yang berikutnya juga, bagaimanapun juga kan merangsang nafsu makan ini juga bagaimana apa pernah kita sampaikan juga, ada faktor-faktor di dalam tubuh yang punya pengaruh seperti itu. Ketika bicara faktor-faktor di dalam tubuh, maka gen bawaan itu juga punya pengaruh. Nah, kembali kepada orang tuanya, apakah orang tuanya termasuk yang memilih-milih makanan dan termasuk yang sulit makan? Kalau seperti itu berarti nyambung di situ gitu. Makanya oleh karena itu salah satu tips yang tidak boleh dilupakan untuk membuat anak jadi lebih mudah makan adalah bagaimana orang tuanya menyontohkan bahwa orang tuanya juga menyukai makan dan tidak memilih-milih ragam makanan. Itu menjadi pembelajaran yang cukup berarti secara organ penglihatan itu langsung direkam oleh anak. Itu mungkin dari sekian trik yang mungkin nanti bisa saya tambahkan di lain waktu. Terkait dengan tidur siang, wallahualam, saya melihatnya tetap bahwa memang bagaimanapun juga jam biologis utama kita itu kan ada pada tidur malam. Jadi jangan sampai ketika tidur, artinya anak ini dikondisikan untuk tidur siang dalam waktu yang panjang, akhirnya menggeser tidur di malamnya begitu. Itu yang jangan sampai seperti itu. Dan wallahualam, saya sejauh ini belum mendapatkan strategi seperti apa yang bisa dilakukan pendekatan bagi orang tua, sebab tidur ini menjadi salah satu aktivitas yang memang betul-betul faktor-faktor internal, faktor-faktor dalam tubuh dan luar tubuhnya itu betul-betul sangat kompleks begitu. Insya Allah saya sudah mengumpulkan beberapa artikel terkait dengan tidur ini. Jadi nanti mungkin kapan-kapan. Jadi memang sampai ada banyak buku yang menuliskan tentang misteri tidur begitu. Bagaimana tidur bagi tubuh itu seperti apa sih gitu. Makanya sehingga apalagi asumsi awal ketika bicara tidur itu sebetulnya kalau jam biologis itu kan arahannya adalah tidur di malam hari. Meskipun memang wallahualam secara syariat sepanjang yang saya tahu memang ada tapi kan itu bukan wallahualam setahu yang saya pahami itu bukan kewajiban begitu. Tapi memang ada syariat yang mengarahkan untuk bisa tidur siang begitu meskipun dalam jumlah yang kecil. Nah, ini yang mungkin menjadi catatan bagi upaya yang betul-betul sangat kompleks dan sangat dahsyat yang saya mungkin tidak bisa berikan banyak saran di sini. Wallahualam. Mudah-mudahan. Baik, Dok. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf, Dok. Apakah benar kadar HGA tinggi pada tubuh seseorang bisa memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak? Jazakumullah khairan. Waantum jazakumullah khairan. Kadar HGA ya? Iya, kadar HGA yang tinggi pada tubuh seseorang bisa memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Apakah betul? Oh. HDL apa HD? HGH. HGH. HGH. Iya. HGH. HGH apa ya? Saya baru dengar nih HGH. Mungkin bisa yang pertanyaan yang Allahualam, saya singkatannya apa ya? Saya baru dengar istilah ini HGH. Oh iya. Human globulin apa ya, mungkin kalau human globulin hormon kah atau growth hormon kah? Human growth hormon bisa jadi. Human growth hormon. Mungkin, human growth hormon ya. Jadi iya. Hormon pertumbuhan. Di salah satu saya yang pernah saya baca memang dalam fase embriologi masa janin salah satu hormon yang pertama kali terdeteksi dan diketahui penting bagi perkembangan itu adalah growth hormon ini. Ini memang hormon, kita ada beberapa buku menyebutnya, mengistilahkannya sebagai hormon primitif. Hormon primitif itu artinya memang sudah sejak awal masa pembentukan tubuh manusia itu hormon ini sudah ada. Nah, arahan pendekatan yang serupa dengan ini memang sudah mulai banyak dilakukan. Kalau saya mencoba menganalogikan, sekarang mulai banyak pendekatan, istilah di bahasa Indonesianya itu namanya sel punca, kalau bahasa internasionalnya namanya sel punca atau stem cell. Kalau mungkin bahasa obrolan yang mudah difahami oleh pendengar, sel bibit, mungkin saya boleh, sel benih. Saya tidak tahu itu yang biasa berkebun, benih sama bibit bedanya apa ya? Anggaplah yang pertama itu benih gitu, bibit itu berikutnya. Nah, setiap manusia itu punya ini, dan kalau jadi anggapannya adalah yang diyakini oleh, yang bisa dijangkau oleh daya pikir manusia di antara beberapa penelitian itu, bahwa DNA awal, jadi kan manusia itu terbentuk dari sel sperma dan sel telur, sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu kemudian menyatu, dan dari situ penyatuan itu akan muncul sel-sel awal. Nah, sel-sel awalnya ini yang kemudian dianggap punya potensi. Kalau di istilah kedokterannya namanya sel multipotensial. Jadi bentuk selnya sangat primitif tapi dia punya potensi yang amat sangat luas, sangat kompleks. Nah, ini yang kemudian disejajarkan dengan growth hormone ini. Nah, ketika bicara kegunaan dengan melihat pendekatan sel punca yang saat ini sudah banyak dilakukan di beberapa center pelayanan kesehatan, ini sangat mungkin untuk dikembangkan. Artinya ketika kemudian mengarahkan pada misalnya daya tahan tubuh terhadap misalnya masa wabah, amat-amat sangat mungkin. Insya Allah dengan semakin berkembangnya data, saya sih termasuk yang setuju bahwa pemanfaatan dengan melihat kadar ini pada seseorang, kemudian potensi daya tahan berbanding lurus dengan potensi daya tahannya, saya termasuk yang setuju ke arah sana gitu loh. Artinya tapi apakah kemudian ini menjadi satu-satunya faktor? Tentu tidak. Artinya maksud saya ini menjadi modal, tetapi ini tidak menjadi satu-satunya faktor. Karena ketika bicara timbulnya penyakit itu ada faktor internal di dalam tubuh, faktor dalam tubuh, dan ada faktor dari luar tubuh. Nah, tinggal kombinasi antara faktor ini saja. Jadi mungkin kalau diserupakan dengan apa ya, upaya gitu ya. Kalau kita punya satu tujuan, mereka yang memiliki kadar HGH yang tinggi, growth hormone, biasanya itu growth hormone ya, kadar growth hormone yang tinggi ini mungkin cukup sampai ke tujuan bisa dengan berjalan kaki. Tapi mereka yang growth hormonnya tidak setinggi yang lain gitu, mungkin harus berlari seperti itu. Nah, itu salah satu faktor-faktor pendukungnya. Jadi memang bisa dimungkinkan ini jadi modal untuk seseorang punya daya tahan yang lebih baik, tetapi jangan kemudian menganggap bahwa ini menjadi satu-satunya. Tidak, masih banyak faktor-faktor lain yang bisa mengkombinasikan, bisa mendukung ataupun bisa menghambat. Ibaratnya kejadian penyakit itu kan seperti bilangan pecahan, ada faktor di atas yang menguntungkan dan ada faktor di bawah yang merugikan. Ketika faktor-faktor yang menghambat atau merugikan ini menjadi lebih besar, maka kejadian penyakit akan lebih mudah timbul meskipun growth hormonnya tinggi begitu. Nah, ini yang harus difahami secara kesehatan pun di dunia medis pun itu menjadi rumus yang tidak pernah dilupakan gitu, bahwa kita tidak bisa mengandalkan satu faktor saja dari tubuh manusia sebagai ibaratnya, mungkin kalau misalnya bahasa obrolan umum tuh sering menyebut istilah obat dewa begitu. Jadi ini satu-satunya dan tidak penting, tidak begitu. Jadi ini boleh jadi modal, tetapi jangan juga dilupakan faktor-faktor lain yang bisa semakin menyempurnakan modal ini. Wallahualam. Ya dok. Berikutnya pertanyaan ya. Ngemil cemilan yang ringan apakah bisa menambah obesitas atau berat tubuh kita, dokter? Yang apa, bila sering gitu? Namanya cemilan yang ringan, apakah bisa menambah obesitas atau berat tubuh kita bila sebetulnya sering? Kan, ya, ini yang seringkali dirancukan oleh banyak orang. Saya pun pernah merasa rancu dengan ini. Sebetulnya di penelitian yang barusan tadi saya bawakan, ini bisa disambungkan begitu. Jadi berapa banyak kita menyangka bahwa orang dengan obesitas itu mesti kadar lemak tubuhnya tinggi, itu yang kadar kolesterol dan trigliseridnya mesti tinggi. Sedangkan orang yang cenderung kurus itu kadar kolesterol dan trigliseridnya itu ya sebetulnya sangat amat tidak berkorelasi secara lurus gitu loh. Sama seperti cemilan ini, kembalinya sebenarnya bukan wujud dia ringan atau berat sebetulnya. Kembalinya adalah kandungan apa di dalamnya yang kemudian beresiko terhadap tubuh. Artinya ketika misalnya bentuknya kecil mungkin gitu ya, tetapi dia menggunakan pemanisnya itu sebetulnya punya potensi menarik menarik menarik zat-zat lain yang terjadi, bisa membuat penumpukan tadi, terutama tadi biasanya kaitannya dengan trigliserida dan kolesterol seperti itu. Sehingga saya sih mengembalikannya, ketika bicara dampak begitu, ketika bicara dampak jangan lihat ukurannya tapi lihat kandungannya. Sebetulnya ketika kandungannya, contoh misalnya cemilannya ukurannya besar tapi cemilan itu isinya misalnya sayuran organik begitu, itu kan tentu berbeda dengan ukuran kecil tapi isinya tidak semuanya isinya gula, isinya pemanis, apalagi pemanisnya pemanis buatan gitu. Nah itu yang kemudian harus diperhatikan. Jadi saran saya, kalaupun ingin mengonsumsi cemilan ringan, waktu-waktu yang aman gitu kan. Waktu aman itu penting. Meskipun di kandungan cemilan itu kandungan yang sehat kan tadi, waktu yang aman. Terutama tadi pilih waktu, biasanya kita seringkali dalam pola diet harian itu merekomendasikan cemilan itu ada di antara dua waktu makan besar. Sarapan pagi dan makan siang di antara kedua ini, makan siang dan makan malam di antara kedua ini. Biasanya merekomendasikan waktu mengonsumsi cemilan yang sehat itu di situ. Itu yang pertama waktunya. Hindari tentu mengonsumsi cemilan di waktu dekat waktu tidur. Termasuk tidur di sini meskipun tidak dibahas di penelitian yang baru, dan termasuk tidur siang, apalagi kita yang sudah pendengar yang terbiasa dengan tidur siang, meskipun jeda waktu tidur siang itu hanya setengah jam kah, 30 menit misalnya, tapi usahakan sama tetap fungsinya. Jadi kenapa kita menghindarkan memasukkan bahan-bahan makanan dalam rentang waktu 2 jam dekat dengan waktu tidur itu tadi, jangan sampai terdepositnya itu menjadi deposit kolesterol, deposit tadi ya triglycerid, atau deposit gula-gula yang merugikan tubuh. Usahakan justru mengonsumsinya di waktu-waktu yang masih mungkin kita beraktivitas. Itu waktu. Yang kedua tadi, lihat kandungannya. Oleh karenanya ketika misalnya barangkali sering membuat cemilan sendiri, tidak ada salahnya kemudian membuka. Sekarang kan referensi banyak, gampang, tinggal buka HP kemudian tulis kata kunci itu kemudian langsung bisa muncul. Jadi mereka yang terbiasa mengonsumsi cemilan ini juga harus bisa tahu sebetulnya kandungan apa saja yang ada di dalam setiap cemilan ini, dan bagaimana potensinya terhadap resiko-resiko terjadinya penambahan berat badan yang tidak sehat. Itu yang kedua, kandungannya. Yang ketiga, karakteristik diri gitu. Artinya mereka yang berkecenderungan, kan bagaimanapun juga karakteristik diri kita dipengaruhi oleh gen orang tua kita. Ketika kita mempunyai gen yang berkecenderungan mudah menjadi gemuk, maka ya itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita juga bermudah-mudahan dalam mengonsumsi cemilan. Mungkin tiga ini yang bisa jadi catatan bagi mereka-mereka, meskipun tadi disebutnya cemilannya ringan, tetapi ringan di wujud belum tentu ringan diisi gitu. Itu yang harus diperhatikan, jangan sampai wujudnya ringan tetapi isinya cukup berat untuk badan, apalagi kemudian bertentangan dengan tiga hal tadi. Waktunya tidak tepat, kandungannya juga ternyata di luar dugaan beresiko. Yang ketiga, kita punya kecenderungan, profil kita adalah profil yang mudah untuk menjadi gemuk. Wallahualam. Ya dok. Berikutnya dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf dokter dan mas penyiar, semoga diberi kesehatan dan dalam limpahan rahmat Allah. Saya mau bertanya nih dokter. Kadarullah, ya. Saya terkena stroke hampir 3 tahun yang lalu, sebab punya riwayat hipertensi. Jadi berakibat pecahnya pembuluh darah di otak. Lumpuh bagian kiri. Kira-kira obat baik kimia atau herbal apakah yang bisa membantu penyembuhan saya dokter? Jazakallahu khair atas jawabannya. Wa jazakumullahu khair Umar Mustan. Saya barusan tadi sempat membaca, saya betul-betul ini ya. Jadi kelihatannya mungkin nanti yang herbalis bisa ikut bantu menjawab, bisa diarahkan ke yang herbalis mungkin. Cuman ketika bicara stroke, alhamdulillah sepanjang yang saya tahu, layanan-layanan untuk untuk pengembalian fungsi-fungsi tubuh dari kelumpuhan itu, setahu saya di Cirebon saja banyak pilihan begitu ya, dari yang berbagai model begitu. Kalau misalnya obat, produk obat dari pabrik farmasi begitu, ini biasanya arahannya banyak diresepkan oleh dokter-dokter saraf, dan itu pun tentu umumnya obat-obatan itu harganya tidak murah begitu. Bagi bicara efektif tentu kembalinya adalah situasional, kasus per kasus. Tetapi kalau saya sih lebih condong bahwa rangsangan secara fisik, secara jasad itu jauh lebih bermakna begitu. Jadi saran saya bisa seperti misalnya umpamanya dengan fisioterapi, kemudian dengan pemijatan di beberapa tempat, kemudian rangsangan-rangsangan. Kalau di kedokteran tuh ada namanya spesialis rehabilitasi medik. Nah, ini yang spesialis ini yang kemudian bisa melakukan gerakan-gerakan untuk merangsang yang kelumpuhan-kelumpuhan ini mungkin tidak bisa 100% kembali seperti normal, tetapi setidak-tidaknya ketergantungan terhadap orang lainnya tuh semakin bisa diminimalisir. Nah, itu saran saya, tetap jangan lupa ikhtiar itu, tawakal itu penting, bahwa yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan terhadap apa berbagai ikhtiar kita. Kalau boleh saya memberikan saran, jangan hanya mengandalkan apa yang dimasukkan lewat mulut gitu, atau kalaupun tidak lewat mulut, lewat suntikan, yang penting ada masuk ke tubuh tanpa melakukan rangsangan secara jasad, secara fisik. Nah, ini yang gerakan-gerakan secara fisik ini harus terstruktur, harus terpandu oleh mereka-mereka yang memang dibekali ilmunya untuk itu. Jadi dua kombinasi ini cukup penting, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, entah itu dari produk-produk farmasi, produk pabrik, ataupun bahan-bahan herbal. Banyak yang salah satunya saya ternyata baca di Iran pernah dilakukan penelitian itu, prebiotik, probiotik dari madu juga ternyata punya potensi untuk merangsang itu, mengembalikan tadi. Banyak faktor. Mungkin kelihatannya memang kayak seperti habatus sauda juga dengan beberapa metodenya bisa melakukan itu. Tapi tadi tidak hanya mengandalkan itu, tetap harus ditunjang dengan rangsangan fisik secara jasad, dengan berbagai gerakan-gerakan yang sudah ada panduannya dan sudah ada bukti secara penelitian bahwa memang gerakan-gerakan ini punya potensi untuk mengembalikan fungsi, terutama ketika bicara lumpuh itu kan kembalinya ke anggota gerak yang tadinya sulit untuk digerakkan menjadi lebih mudah dan lebih ringan untuk digerakkan. Meskipun tadi mungkin fase untuk sampai kembali ke 100% normal butuh waktu yang tidak sebentar, tapi dengan tetap tidak berputus asa, jangan berputus asa dari rahmat Allah, bahwa kita tetap masih diberikan, ketika Allah masih memberikan waktu kita untuk berikhtiar, maka dimanfaatkan untuk itu. Wallahualam. So, mudah-mudahan dikuatkan dengan musibah ini, dan Allah semakin memberikan jalan untuk bisa mencapai ikhtiar yang bermanfaat. Itulah. Ya, Dok. Berikutnya, Dok, pertanyaan terakhir, Dok. Terakhir ya? Ya. Oh. Terakhir. Ya, anak kami ingin muntah-muntah pada jam 12 siang, kemudian pada jam 4 sore mulai muntah-muntah sekitar 7 kali, Dok. Jam 4 sore muntah-muntah sekitar 7 kali. Apakah ini ada pengaruh dari makanan ataukah benturan, Dokter? Dan bagaimanakah solusinya? Kalau itu kan berarti baru hari ini dan tidak ada diare. Dua yang disebutkan tadi, dua-duanya mungkin. Karena kalau benturannya benturan di kepala atau di sekitar perut itu terjadi, itu mungkin mungkin bisa berpengaruh terhadap timbulnya muntah. Kalau dari makanan atau apa-apa yang masuk, baik makanan maupun minuman, silakan dipetakan. jangan bahkan kadang makanan-makanan yang sudah terbiasa pun ketika pengolahannya, misalnya ada pengolahan-pengolahan yang tidak cocok, itu juga bisa punya pengaruh. Yang penting kan salah satu yang dihindari dari anak pada kasus-kasus begini itu dehidrasi. Oleh karena itu sementara ini begitu ya, sementara ini fokusnya adalah bagaimana mengembalikan cairan, bukan untuk memenuhi makanan. Jadi selama cairan itu masih terpenuhi, meskipun makanan tidak masuk, maka insya Allah itu menjadi pasti yang aman. Pegangannya apa? Patokan yang bisa dijadikan indikator sederhana itu dalam rentang waktu 6 jam minimal. Dalam rentang waktu 6 jam nanti itu tadi mungkin ada tadi sampai 7 jam ya. Dalam waktu 6 jam atau 7 jam itu paling tidak ada satu kali berkemih saja, itu salah satu indikator bahwa paling tidak jangan sampai terjadi dehidrasi. Ketika sudah lebih dari 6 jam tidak didapatkan berkemih, maka itu harus hati-hati dehidrasi. Ketika sudah dehidrasi, maka ya qadarullah masyafa'a na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Mungkin pertolongan di rumah dirasa belum cukup sehingga perlu menjangkau ke fasilitas pelayanan terdekat untuk mengatasi dehidrasinya. Jadi fokusnya adalah bagaimana mengembalikan cairan dulu. Makanan bisa ditahan dulu sambil memetakan. Kalau memang ternyata ada benturan, lihat benturannya ada jejas enggak gitu, atau ada apakah ada semacam luka di situ yang kemudian, apalagi kalau misal di kepala gitu kan, kadang benturannya kelihatan ringan tapi sebetulnya di dalam kepalanya naudzubillah gitu, jangan sampai apa itu. Kalau itu yang, kalau mudah-mudahan tidak terjadi benturan di kepala. Kalau misalnya tidak terjadi, maka itu cenderung bisa disingkirkan, bisa lebih aman begitu. Kalau misal makanan, kira-kira perhatikan makanan-makanan apa yang tidak biasa, atau makanan-makanan yang biasa tapi pengolahannya tidak biasa, bisa seperti itu. Yang penting fokus kita adalah dehidrasi itu waspadai, jangan sampai terjadi dehidrasi yang kita luput. Indikator sederhananya adalah tadi berkemih, kemudian gak kesadaran gitu ya. Artinya selama anaknya masih bisa berkomunikasi dan masih bisa diajak ngobrol begitu, itu kemungkinan kecenderungan tidak terjadi dehidrasi. Selama cairan itu masih memungkinkan, meskipun dalam jumlah sedikit, untuk masuk ke mulut dan itu tidak dimuntahkan, itu jauh lebih aman insya Allah daripada memaksakan untuk makanan masuk. Sepanjang yang bisa saya sarankan, yaitu tadi patokannya, upayakan cairan dulu, makanannya ditunda dulu sampai kira-kira dalam rentang waktu 12 jam tidak lagi terlihat ada muntah, maka bisa mulai dicoba makanan. Hindari cairan-cairan berwarna ya, contoh ya. Misalnya umpamanya susu misalnya, atau meskipun misalnya sekarang banyak tersedia susu kedelai meskipun hangat gitu, atau misalnya umpamanya barangkali air, ada yang misalnya air kunir gitu ya, air jahe dan segala itu hindari. Mending cairan yang bening saja, air putih, air bening seperti itu jauh lebih aman untuk anak-anak. Allah alam. Mudah-mudahan. Ya dok. Ya, terima kasih banyak dok. Dan berikutnya sebagai penutup dok, barangkali bisa memberikan pencerahan dan tambahan sebagai penutup terakhir dok, tentang menu makan malam atau menu makan malam dok. Betul. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kita masing-masing memiliki jam biologis yang khas, yang unik dari masing-masing kita, maka sesuaikan dengan jam biologis kita, pilih waktu makan malam yang ideal sejarak paling tidak 4 jam dari kebiasaan kita pada saat tidur. Kalaupun terpaksa mengonsumsi makanan dekat dengan waktu tidur, maka jangan jadikan itu sebagai kebiasaan. Karena ketika menjadikan itu sebagai kebiasaan, dikhawatirkan ada dampak-dampak negatif yang akan menimpa tubuh kita, yang itu bisa terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dan itu mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik dokter, jazakallahu khairan atas pencerahan dan juga ilmu tentang kesehatan yang sangat penting untuk kita semuanya. Hari kalam dokter, kita undur diri dok. Dan kaum muslimin dimanapun anda berada, kami undur diri, dokter Asmanantar dan juga saya Dan semoga apa yang kita dengarkan bersama dari beliau, Dr. Asep Nandar, akan memberikan kepada kita manfaat untuk kita bisa mengamalkan agar kita bisa hidup sehat dan sesuai dengan apa yang disarankan oleh dokter dan ahli kesehatan. Akhir kata, kami mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.